Dari Ramayana Musical Profesional Bratang Surabaya, Pak Rina, shooting VCD kameramen handal Jawa Timur, pun juga sekelompok dari Palapa, berikan tepuk tangan kehadiran dari Nena Firnada. Thank you. Kasih tepuk tangan yang mana dulu dong.